Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Teman-teman ladies yang berbahagia di pagi hari ini, alhamdulillah antusiasnya sangat besar. Semoga Allah ridhoi niat, segala niat baik, baik niat cari ilmu, niat cari abang rahmat, niat cari jodoh, dan semua niat-niat kebaikan yang ada di hati kita, Allah berikan kemudahannya dan Allah berikan keberkahannya, amin. Tadi sudah dibahas tentang ini ya, Istighfar Challenge ya, banyak banget teman-teman yang sudah membuktikan bahwa istighfar itu benar-benar mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Saya juga kemarin diam-diam ikutan challenge-nya. Boleh ya, saya ngasih challenge tapi saya diam-diam juga ikutan. Saya banyak istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ternyata beberapa bulan yang lalu ya, si bibi saya yang bantuin mau undur diri, mau off. Aduh, ini musibah besar kalau sampai si bibi ini off, berarti semua kegiatan saya juga off, berarti saya di rumah dan banyak sekali kebutuhan umat yang bakalan nanti saya offin. Saya banyak istighfar, saya niatnya sih pengen tahu apa sih kemudahan apa yang akan Allah berikan untuk aku. Saya enggak khusus minta tentang bibi. Yang penting saya ingin membuktikan. Kalau kemarin kan Imam Ahmad kepo ya. Kepo banget. Kamu baca istighfar gitu manfaatnya apa? Ngefek enggak? Ternyata katanya ngefek banget. Kemudian saya ikutin juga challenge-nya. Ternyata si bibi bilang insyaallah Mi, saya teh enggak keluar untuk selamanya gitu, paling saya butuh istirahat beberapa minggu, sebulan paling, nanti saya akan balik lagi. Alhamdulillah, oh ini kemudahan yang Allah berikan ketika saya banyak beristighfar. Saya enggak nyangka dan saya enggak minta secara khusus, apa sajalah Allah, saya mau dikasih apa aja yang penting saya istighfar. Dan benar-benar kalau buat aku, bibi itu separuh nyawa karena ya banyak sekali membantu, banyak sekali meringankan sehingga saya bisa mengerjakan yang lain karena kebutuhan saya banyak dipenuhi oleh bibi, alhamdulillah. Makanya tadi alhamdulillah juga ya teman-teman, banyak juga yang memberikan testimoni bahwa memang istighfar itu benar-benar memberikan kita kemudahan kehidupan. Makanya kita lanjutkan beristighfar, kita lanjutkan banyak bersolawat, kita lanjutkan banyak berzikir. Dan insya Allah, gimana Teh Mia hari ini kajian kita tentang, aduh, kata Teh Mia pengen diimamin kamu, masya Allah, la quwata illa billah. Itu sesuatu banget ya. Alhamdulillah, itu sebuah ekspektasi yang bagus ya, bahwa tabiat muslimah yang solehah yang baik selalu mencari imam yang baik ya. Selalu menginginkan yang halal ya Rob, yang halal itu lebih nikmat, yang halal lebih menenangkan ya Rob, yang halal itu lebih berkah. Berikan kami yang halal, halalkan ya Rob. Jadi kalau teman-teman punya hati yang bertakwa ya, insya Allah jilbab yang berkibar-kibar ya akan apa ya mendatangkan rasa bagi para calon imam. Ya Rob, ya ini jilbab berkibar, kalau aku sudah sanggup nafkahin, ku nafkahin deh ya Rob. Jadi tentu saja ya, jilbab berkibar itu jangan dijadikan bungkus saja. Ya, benar-benar yang berkibar bukan hanya jilbab kita, keimanan kita, ketakwaan kita, ya, menjaga diri kita. Karena semua yang menjaga diri, sering saya bahas ya, semua yang iffah, semua yang menjaga diri pasti akan mendatangkan keberkahan. Saya ingin bercerita ya, biar kita biar kita ngerti mekanisme atau sistem yang Allah buat. Jadi Allah itu punya style, Allah itu punya gaya, dan gaya Allah, style Allah, sunnatullah tidak akan berubah. Style Allah yang pertama, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini stylenya, gaya Allah, sunnatullah, dan gak akan berubah. Siapapun yang bertakwa, Allah akan cintai dia. Siapapun yang menjaga diri dari yang haram, Allah akan berikan keberkahan. Ini contoh ya, seorang pemuda, gak apa-apa, ini nanti ada dua contoh. Ada contoh dari laki-laki, ada contoh dari perempuan. Ini contoh dari laki-laki. Seorang laki-laki miskin, kemudian dia berniat untuk mencari ilmu. Ketika dia mencari ilmu, dia gak ada modal. Sudahlah, saya tinggal saja di sebuah masjid. Di masjid itu saya akan banyak mencari ilmu, belajar takwa, belajar iman, ya. Meskipun biasanya laki-laki kan lebih cenderung daripada sibuk cari duit, daripada sibuk cari ilmu, mending saya cari duit. Biasanya laki-laki ini, laki-lakinya rada lain. Saya cari ilmu dulu, ngerti yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang dicintai Allah, yang mana yang dibenci Allah. Maka pemuda ini belajar mencari ilmu, dan dia tanpa, emang orang miskin ya, akhirnya dia tinggal di masjid. Dia plus jadi marbot, plus beliau mengatakan kepada sang guru, wahai guru, aku ini miskin, aku gak bisa membayar biaya kalau aku ikut belajar. Bahkan kalau guru izinkan, aku ingin aku mulazamah. Mulazamah itu ngikutin gurunya. Apapun yang dikerjakan gurunya, dia ikutin. Apapun yang dimakan gurunya, dia ikutin. Jadi ingin mengikuti gaya hidup ulama. Dan ternyata ketika pemuda tersebut mengikuti gaya hidup gurunya, waduh, ternyata gurunya miskin, miskin abis ya. Jadi si guru ini memang dia gak banyak mencari nafkah, beliau lebih banyak memberikan ilmu. Akhirnya hari-hari sang guru dengan muridnya, mereka hanya makan seadanya, bahkan mereka jarang sekali makan. Kalaupun makan, hanya menemukan air putih dan sebutir kurma. Duh, lama-lama begini ngikutin guru payah juga ya. Tapi demi ilmu, demi ketakwaan, demi belajar yang halal dan yang haram, aku lanjutkan. Tapi ternyata suatu hari, sudah sekitar 3 hari berturut-turut ya, sulit menemukan makanan, hanya air putih dan kurma saja, satu butir. Itu pun beliau makan ketika sahur dan ketika berbuka puasa. Sampai suatu hari sang laki-laki ya, sang murid, ini kayaknya sudah dibisikin setan ya, ini kayaknya kalau kondisinya seperti ini sudah halal deh nyuri. Sudah halal mencuri. Kenapa? Aku kalau minta-minta ke orang dilarang sama guruku. Aib ya, meminta-minta ke orang. Kemudian makanan gak ada, jadi gak ada solusi. Dibisikin sama setan, udahlah gak apa-apa, kamu mencuri. Hanya untuk sekali ini saja, memenuhi kebutuhan, karena sudah terpaksa. Sudah 3 hari kesulitan makan. Kemudian sang murid tersebut dia memasuki salah satu rumah tetangga masjid, ya. Dilihat di dapur enggak ada apa-apa, cuman ada terong. Terongnya jadi ini judulnya Sang Pemuda dan Kisah Pemuda dan Terong. Oke. Jadi pas dibuka, ya, ada 3 biji terong siap makan. Kemudian pas dia ambil dan dia siap menggigit, ya Allah, aku ini niat mencari ilmu, niat belajar mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Ya Allah, lindungilah aku dari makanan yang haram. Akhirnya sang terong, ya, yang tadi mau digigit, karena dia takut, ya, ini kita belajar takwa. Karena dia takut makan makanan yang haram, akhirnya sang terong dilempar, ya, dilempar ke lantai, akhirnya dia keluar. Keluar, kemudian habis ngaji, ya, ikut ngaji lagi sambil dia sering banget perutnya ditekan, menahan lapar. Selesai ngaji, semuanya pulang, tinggallah sang guru, sang murid, dan ada perempuan. Perempuannya bercadar, berbicara sesuatu dengan gurunya. Kemudian sang guru mengatakan, wahai muridku, ini ada perempuan. Perempuan ini baru selesai idah. Ya, idahnya idah wafat, idah ditinggal, mati 4 bulan, 10 hari kurang lebih, ya. Nah, mau gak kamu nikah sama dia? Si yang pemuda tadi buru-buru nikahin perempuan, makan aja hampir mencuri. Kata dia, kamu jangan khawatir, si perempuan ini baru ditinggal mati, dan ditinggal mati dia hidup dengan warisan suaminya. Jadi kamu silakan menikah dan seluruh biaya kehidupan kamu beres ditanggung ini perempuan. Lihat, ya, perhatikan, hampir saja sang laki-laki tersebut memakan makanan yang haram. Beberapa detik setelah kejadian itu, ya, siapapun, ya, yang meninggalkan yang haram, baik itu makanan maupun apa, maupun HP-HP-an, maupun WA-WA-an, apapun semua jenis yang haram, kalau kita tinggalkan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, satu gigit terong yang haram dia tinggalkan, akhirnya yang datang siapa? Perempuan yang siap dinikah. Oke. Kemudian, oke, saya siap dinikahin sekarang karena semuanya sudah ditanggung yang perempuan. Ketika sudah, karena kamu sudah menikah, kamu sudah punya rumah, kamu sudah ada yang menanggung, jadi kamu jangan ikutin aku lagi, kata gurunya. Ya sudah, kamu pulang bersama istrimu. Tiba-tiba saja, padahal kejadiannya dia enggak ngaku, ya. Barusan aku mau mencuri, kok tiba-tiba dinikahin. Oke. Pas pulang, dibawalah laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah, kaget. Ya Rabbi, ini kan rumah tadi yang aku masukin. Rumah yang dia mau mencuri terong. Kemudian istrinya, suamiku, makanlah dulu, aku tadi masak terong. Pas dilihat, kenapa terongku ada yang loncat satu? Kan tadi belum diberesin, ya. Ada satu terong yang lompat dari panci. Akhirnya sang suami bercerita, wallahi wallahi, begini ceritanya istriku, aku hampir saja menggigit terong yang haram. Karena aku takut kepada Allah, Allah ganti, lihatlah, bukan hanya terong sekarang yang halal, pancinya halal, rumahnya halal, yang punya halal, masya Allah. Ya, jadi kalau kita kuat bertakwa kepada Allah, kesulitan apapun akan Allah gantikan. Tadi hampir saja dia menggigit terong yang haram. Kalau sampai kegigit satu, dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Dua, Allah jauhkan dari pertolongan. Ya, tiga, Allah jauhkan jodohnya. Allah jauhkan rezekinya. Allah jauhkan kemudahannya. Tapi ketika kita menjauhi yang haram, Allah dekatkan jodohnya. Perhatikan ini ya. Jadi teman-teman, jangan asal punya duit banyak, abis itu kalau belanja gak ngelihat yang mana makanan halal, mana yang haram. Asal aja, jangan. Perhatikan, oh ini ada label halal. Kenapa? Untuk mendekatkan jodoh. Iya, penting banget ini, barangkali ya. Jadi tadi kan pesan pertama, style Allah itu, ya Allah pasti tolong orang yang bertakwa. Kalau kita hindari keburukan karena Allah, Allah akan berikan pertolongannya. Seperti tadi ya, hampir saja dia gigit terong, kalau sampai dia gigit terong, sudahlah. Dia sulit memperoleh istri, dia akan sulit memperoleh rezeki yang halal. Tapi karena dia hindari satu gigit terong yang haram, terong tiga-tiganya jadi halal, pancinya halal, rumahnya halal, bahkan yang punya rumah pun jadi halal. Ini ngeri loh kalau menurut aku. Ya. Padahal kan dia enggak, bahkan dia berespektasi bisa nikah saja sulit. Tapi karena dia menghindari yang haram, Allah berikan kemudahan. Oke. Ini pelajaran mengundang jodoh yang baik. Jadi gimana? Jadi kata istrinya tadi, wallahi ya, jika semua. Jadi istri tadi enggak marah. Oh, ternyata kamu teh pencuri. Yang aku nih kayak enggak, justru istrinya memang istri yang solehah, istri yang bertakwa, istri yang ngerti apa yang baik, yang buruk. Bahkan beliau mengucapkan, jika seluruh laki-laki punya sifat sepertimu, menghindari yang haram, maka Allah pasti akan berikan pertolongannya. Seperti kita juga ya, jika semua perempuan mau menghindari diri dari yang haram, baik itu haram makanan, baik itu haram apa teh? Banyak apa aja yang haram teh? Perbuatan-perbuatan maksiat. Maksiat ya, memandang yang haram, mendengar yang haram, mengucapkan yang haram. Jadi standar haramnya gimana? Standar haramnya, kalau teman-teman ya, WA-an, Facebook-an, atau main sosmed apapun, oke? Kalau di dalamnya ada dialog yang gak pantas, berarti kita sudah di wilayah haram. Meskipun tidak physically aku dan kau ada di sini. Jadi yang namanya khulwah itu berdua-dua. Kalau kata Rasul yang ketiga, setan. Khulwah itu enggak harus berdua seperti ini. Bisa khulwah lewat sosmed. Jadi indikasi kita sudah masuk ke wilayah khulwah apa belum di sosmed itu, kalau ada yang ngebaca tulisan kita dan kita malu, berarti kita sudah di wilayah khulwah. Jangan dibaca dong, jangan, malu. Berarti kita lagi khulwah. Biasanya kalau orang gak ada apa-apa, cuman ngobrol kerjaan, cuman ngobrol apa tugas, cuman ngobrol segala macam, kamu baca? Baca aja. Orang gak ada yang rahasia. Tapi kalau sampai yang kita rahasiain, hati-hati. Kita sudah di wilayah khulwah. Jadi yang perlu kita hindari itu bukan hanya makanan haram. Ya, jadi pergaulan yang haram misalnya. Kemudian gaya berpakaian yang haram. Kemudian gaya bicara yang haram. Di depan laki-laki atau lagi nelpon, suara kita lembutkan. Itu juga sudah wilayah haram. Itu justru bukan mengundang jodoh, itu justru menjauhkan kita dari jodoh yang baik. Gaya jalan kita harus hati-hati kalau ada laki-laki. Gaya jalan, gaya bicara, tatapan mata, ya. Jadi ya Rabbi, bantu aku menghindari yang haram. supaya engkau berikan pertolongan. Pasti ditolong sama Allah. Itu kisah pertama. Kisah kedua. Yang ini kisahnya sudah ma'ruf ya. Seorang perempuan dialog sama ibunya. Ibunya bilang, udah kamu campur aja susu ini dengan air. Jangan nanti ketahuan sama Umar. Umar bin Khattab. Beliau ini orang yang paling terkenal ketakwaannya. Bahkan beliau mengatakan, jangan pernah kalian masuk ke pasar kami, baik jadi pedagang maupun jadi pembeli, kecuali sudah tahu hukum halal haram. Jadi kalau zaman dulu ya, orang gak boleh jadi pedagang kecuali tahu fikih halal haram. Kalau sekarang mah asal mau semuanya bisa jadi pedagang. Boleh semua bisa jadi pedagang, tapi harus ngerti halal haram agar kita tidak celaka dengan perbuatan yang kita kerjakan sendiri. Oke, jadi dialognya antara ibunda dan seorang anak perempuan. Udah campur aja susunya dengan air, jangan nanti ketahuan Umar. Gak bakal ketahuan, kata ibunya. Kalaupun Umar tidak tahu, bagaimana dengan robnya Umar. Jadi ini kisah apa? Kisah takwa hati. Takwanya hati ya, selalu dituntut siapapun kita, apapun yang kita kerjakan, baik kita pedagang, baik kita pelajar, baik kita aktivis ya, semuanya diperlukan ketakwaan hati. Oke. Ternyata dialog tersebut didengar oleh Umar. Wah, keren ini, anak perempuan punya ketakwaan hati. Tetap ya, style Allah tadi apa? Allah pasti akan membantu orang-orang yang bertakwa. Jadi si perempuan, si anak tadi bilang apa? Kalaupun Umar tidak tahu, Rabb-nya Umar pasti tahu. Jadi dia tetap enggak mau, pada disuruh ibunya mencampur susu dengan air. Besoknya sang Umar ketok pintu, dodok gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibunya, kenapa gitu? Udah ketakutan, karena kebanyakan orang yang disamperin Umar itu bersalah. Ya Umar gitu, wahai Umar, ada apa gitu? Kamu kan yang semalam aku mendengar dialog kalian. Intinya dialog kamu menyuruh anak kamu mencampur susu dengan air. Airnya, iya benar ya Umar gitu. Kata Umar, sekali-kali ittaqullah, bertakwalah kamu, jangan kamu kerjakan. Dan sekarang ya, jadi Umar belum ngasih tahu, Umar bawa anak laki-lakinya ya. Aku mendengar bahwa anak perempuanmu memiliki hati yang bertakwa, dia menolak kamu menyuruh mencampur air dengan susu. Sekarang ya, aku ingin menikahkan putrimu yang perempuan dengan anakku yang laki-laki. Masya Allah. Jadi sang ibu dari tadi ketakutan jadi apa ya? Jadi terharu. Intinya apa? Bahwa itu tadi yang perempuan tadi ya nggak pernah berharap punya suami anaknya Amirul Mukminin, anaknya Khalifah, nggak pernah berharap. Nggak pernah bahkan memimpikan, maaf ya, rata-rata perempuan ekspektasinya tinggi. Maunya yang soleh, yang ganteng, yang mapan, yang romantis, yang apalagi Teh Mia? Yang kayak ala-ala Korea. Oh, apalagi yang ala-ala Korea, ya Allah. Imut-imut banget ya berarti. Jadi si perempuan ini, maaf ya, jadi sebenarnya ada dua tipe perempuan ya, tipe yang banyak ekspektasi dan tipe yang punya takwal kulub. Kalau tipe yang banyak ekspektasi, saya maunya tipe-tipe aku gini. Lo sendiri gimana? Gak kepikiran. Maksudnya bagaimana kesalehan kamu, bagaimana kebaikan kamu. Berdoa, ya Allah berikan aku suami yang baik. Bagaimana dengan dirimu? Sudah baikkah dirimu? Sudah pantaskah dirimu? Ya, sudah kerenkah dirimu sehingga mendambakan yang keren? Ya Rabbi, aku pengen punya yang imam yang sabar. Kamu teh sudah sabar belum? Yang bertakwa, yang baik. Kamu sudah takwa belum? Jadi jangan banyak berespektasi. Yang penting sekarang startnya, milikilah takwal kulub. Jadi si perempuan si perempuan penjual susu tadi, dia enggak ada mendambakan jadi mendambakan lelaki yang gimana, enggak ada. Tiba-tiba ujuk-ujuk kamu tak kawinin. Terima kasih gitu. Jadi dikawininnya sama anaknya raja. Ini perolehan dari hati yang bertakwa. Jadi jangan start dari sekarang jadi boleh memberikan standar tapi bukan ekspektasi semata. Ekspektasi itu yang hanya mendamba. Mendamba yang begini, mendamba yang begitu, mendamba. Boleh, mangga. Dambaan kamu harus grafiknya, indeksnya harus selaras dengan diri kamu. Aku mendamba yang gimana, Teh? Mendamba yang gimana? Yang soleh, aku mendamba yang soleh. Berarti grow up, kamu harus tumbuh jadi perempuan yang soleh atau solehah. Jangan hanya saya maunya yang gini, saya mau yang gini, saya mau yang gini. Lu gimana? Jadi bahkan ada yang mengatakan bahwa jodohmu itu cerminan kamu. Kalau kamu sudah bagus, insya Allah ya at-thayyibat lit-thayyibin, yang baik Allah berikan untuk yang baik. Yang buruk Allah berikan yang buruk. Terus gimana itu kasusnya si Asia sama Peron? Itu mah kasus spesial. Enggak semua. Secara umum ya rata-rata Allah berikan yang baik untuk yang baik. Tapi kalau kasus-kasus spesial begitu, Allah juga akan berikan perlakuan spesial. Gimana perlakuan spesial Allah waktu itu? Ya ketika Asia masih di bumi, ya Allah perlihatkan surga yang indah. Jadi seperti itu. Kisah kedua tadi ya, baik kisah terong maupun kisah susu tadi ya, benar-benar memberikan pelajaran buat kita. Bahwa yang paling penting di dalam kehidupan kita ini bukan mendamba, tapi jadilah dambaan. Ya. Teman-teman juga ada yang ini, ada yang ada yang ngomong, ini ngebahas, enaknya ngebahas predator. Predator cinta cena katanya, predator cinta. Bahwa hati-hati ya, di luar sana banyak sekali predator cinta. Yang syari ya, kelihatannya package-nya, bungkusnya sih baik gitu, tapi kita enggak pernah tahu apakah dia sudah benar-benar punya gaya hidup yang baik atau hanya sekedar mengikuti lagi tren. Arusnya seperti ini. Makanya harus hati-hati sendiri. Bahkan kalau menurut aku ya teman-teman, sebelum kita mengenali predator jadi predator, di dunia predator itu ada dua. Ada predator berdarah panas. Ini kata pakar cinta ya. Ada predator berdarah panas dan ada predator berdarah dingin. Rata-rata kalau yang laki-laki, maaf, mereka tergolong predator berhawa panas, agresif ya. Dan sangat-sangat bikin perempuan cepat kelepek. Yang kedua adalah predator berdarah dingin. Ini ternyata kebanyakan predator berdarah dingin ini dari jenis perempuan. Hati-hati. Maksudnya gini, kita selama ini takut dengan predator padahal kita sendiri juga masih bersifat predator. Maksudnya apa? Ya, nyenyumin. Ya tiba-tiba senyum, ada cowok yang biasa-biasa aja senyum gitu. Kita sedang menjadi predator. Ya, cowok hanya misalnya ada ikhwan yang hanya bicara tentang tugas, hanya bicara tentang pekerjaan kitanya atau teman-teman obrolannya jadi meluas. Jadi ternyata itu tadi. Kalau kita mau aman dari predator, ya, pastikan kita sendiri bukan predator. Jadi untuk menghindar, karena orang banyak yang enggak sadar bahwa dirinya adalah predator. Dia pasang berbagai jebakan untuk menggaet, maaf, laki-laki. Jadi untuk menghindari dari sifat predator ini, makanya itu tadi saya ulang lagi, takwal kulub, hati yang bertakwa. Kalau kita memiliki hati yang bertakwa, insya Allah sifat-sifat predator yang ada di dalam nafsu kita, ya, Allah hilangkan. Kalau sudah tidak ada predator di hati kita, maka yang datang juga orang-orang yang jauh dari sifat-sifat predator. Tapi kalau kita sendiri juga predator, maka ketemunya juga dengan sesama predator. Begitu. Oke. Jadi intinya teman-teman, takwal kulub, ya, akan mendatangkan kebaikan baik dunia dan akhirat kita. Itu tips pertama berarti ya, takwal kulub ya. Tips yang kedua, takhallas minad dunub walau kana shaghir. Ya, berusahalah menjauhi semua jenis dosa. Karena dosa ini penghalang kasih sayang Allah. Kenapa saya teh sudah 40 tahun masih sulit jodohnya? Coba perhatikan, kamu masih punya dosa dengan siapa? Meskipun sekecil apapun, perhatikan dosa kita ke Allah. Bagaimana sholat kita? Sudahkah kita menunaikan sholat tepat waktu agar jodoh kita tepat waktu? Ya, sholatnya diulur-ulur tapi jodohnya mau tepat waktu. Aneh enggak? Aneh. Ya Rabbi, aku mau sholat tepat waktu agar aku jodohnya tepat waktu. Boleh enggak niat seperti itu? Boleh. Ya, karena Allah yang punya rahmat, ya, Allah yang punya kasih sayang, sedangkan kita selalu membutuhkan kasih sayang Allah. Jadi kita perhatikan dosa apa kita kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, barangkali kita punya dosa kepada orang tua. Kita perhatikan kata-kata kita yang kasar, hati-hati akan membuat penghalang antara kita dengan jodoh kita. Misalnya, apalagi teh, akhlak yang buruk secara umum ya, kepada teman, misalnya teman baru salah sedikit, ini penting ya, teman baru salah sedikit sudah lo gue en. Ya, sama teman aja lo gue en. Gimana nanti sama jodohnya? Ya, jadi belajar menerima kelebihan dan kekurangan teman itu bakalan bermanfaat banget untuk mengarungi kehidupan rumah tangga. Kalau sama teman aja gondok terus, hati-hati nanti kita dengan jodoh kita nanti bakalan gondok terus. Jadi belajarnya apa? Belajar menerima sesuatu yang tidak kita sukai, kita tetap hargai. Kalau kita sudah bisa menghargai teman meskipun dia salah, nanti insya Allah dengan jodoh kita bisa lebih lemes. Tapi kalau dengan teman kita juga gampang marah, nanti dengan jodoh juga kita akan kesulitan menerima semua kekurangan dan kelebihan dia. Apalagi teh. Jadi intinya perhatikan dosa kita sekecil apapun, baik kepada Allah, kepada orang tua, kepada teman, rizki yang halal, semua jenis aspek harus kita cek. Sebentar ya. Ini ya, ada sekitar 10 dosa besar penghambat jodoh. 10 dosa besar penghambat jodoh. Nomor 1, syirik. Jangan pernah "Eh, Neng, kamu teh sudah 30 tahun ke ini lebih, ayo kita ke orang pinter." Jangan pernah ke orang pinter, ya. Karena yang punya jodoh itu Allah, maka mintalah kepada Allah. Nanti kalau kita syirik, ya, Allah murka, maka Allah makin jauhkan kita dari jodoh kita. Yang pertama, dosa besarnya jauhi syirik, ya. Yang kedua, meninggalkan sholat, baik karena males ataupun sengaja. Jangan pernah meninggalkan sholat, intinya. Yang ketiga, maaf, zina. Teman-teman, ya, zina itu enggak hanya bertemunya dua farji, laki-laki dan perempuan. Zina itu itu zina berat, ya. Kalau zina yang ringan-ringan juga harus kita hindari. Misalnya, maaf, lagi nelpon. Udah, kalau udah nelpon enggak mau diputus, maaf. Tanda orang itu sedang zina atau tidak, padahal dia hanya menelpon, ada fenomena yang berbeda di farjinya. Ngerti ya maksud aku? Ada fenomena yang enggak biasa. Kalau itu diterus-terusin, maaf, itu sudah di wilayah zina, meskipun hanya lewat telepon, meskipun hanya lewat ketik, meskipun hanya lewat, jadi ya Rob, berdoalah, ya Rob, lindungi kami, ya Rob, lindungi kami, ya Rob, ampuni kami, ya Rob, sayangi kami, ya Rob, kami hanya ingin yang halal, kami lebih tenang dengan yang halal, ya, kami akan lebih berkah hidupnya dengan yang halal, ya, diganggu seperti apapun, ya, dengan cowok-cowok predator, stop, karena kita tidak ingin jatuh di wilayah zina tadi, karena zina bukan hanya tadi, ya, yang aku katakan, zina itu meskipun hanya memandang, hanya mendengar, hanya ngetik, tapi kalau ada fenomena yang berbeda di farji, itu sudah masuk wilayah zina. Apalagi dosa selanjutnya yang harus kita hindari, durhaka kepada orang tua. Mohonlah ampun, justru teruslah memohon ampun untuk kedua orang tua kita. Ya, ikram itu memuliakan orang tua. Orang tua kebutuhannya, ya, kita perhatikan. Bahkan, ya, misalnya kalau kamu lagi nyapu dan orang tua kamu batuk-batuk gara-gara debu itu, maka itu sudah termasuk durhaka. Jadi dengan orang tua harus super hati-hati. Ih, mama teh suka banget sih ngusilin urusan aku gitu. Giliran aku suka, mama gak suka. Giliran, itu gimana tuh caranya? Mamanya suka, kitanya enggak suka. Berarti yang paling penting akhlak. Kita boleh enggak suka, tapi tetap akhlaknya harus baik. Itu juga belajar dengan pasangan kita seperti itu. Meskipun kita tidak suka, ya. Misalnya nanti menemukan sesuatu akhlak yang tidak kita sukai, tetap berbuat baik. Oke. Jadi yang perlu kita perhatikan tadi, yang nomor berapa tadi? Keempat, sekarang kelima, memutus silaturahmi. Jadi kalau lagi kesel, kalau lagi bete, jangan kita memutuskan silaturahmi. Kalau misalnya teman atau saudara kita nelpon, ya sudah, terima aja, ngobrol aja seadanya. Kalau meskipun kita masih sebel, maka banyaklah istighfar. Yang penting, jangan pernah bilang, lo gue en. Biasanya kalau orang mudah mengatakan lo gue en dengan teman, dengan kerabat, maka nanti dengan pasangan akan mudah mengatakan lo gue en. Ya, gak ada en. Kita akan terus tersambung dengan kasih sayang yang Allah perintahkan. Jadi kasih sayang ini Allah perintahkan, gak ada hubungannya dengan antara manusia. Dengan orang tua meskipun kesel, kita tetap kasih sayang. Dengan siapapun meskipun kesel, kita tetap berkasih sayang. Karena enggak ada, karena kita dagang bukan dengan manusia, kita dagangnya dengan Allah. Masih ingat ya yang pelajaran dagang dulu? HP aku harganya 4 juta. Teh Mia naksir, jangan Teh Mia. Yang lain ya naksir mau dibeli 10 juta. Tapi yang mau beli 10 juta ini sombong luar biasa. Amit-amit sombongnya. Jadi teman-teman kalau jadi pedagang, ya, HP 4 juta dibeli 10 juta. Tapi yang mau beli sombong luar biasa. Kasih enggak? Enggak. Enggak dikasih. Kalau enggak dikasih berarti gagal fokus. Lah, harga 4 juta mau dibeli 10 juta masa enggak dikasih? Kalau kita pedagang, fokus dong, duit, duit, duit, duit, duit. Lo mau sombong, emang gue pikirin. Lo mau jutek, emang gue pikirin. Delete. Yang penting duit, duit, duit, duit. Kenapa? Karena kita dagang. Nah, ini dagangnya kita dengan Allah. Ya, mau seperti apapun kondisinya, duit, duit, bukan duit, pala, pala, pala, pala, pala. Jadi enggak ada kaitannya kita dengan manusia karena kita sedang dagang sama Allah. Aku untung apa nih? Aku untung apa dari kejadian ini? Aku untung apa dari kondisi seperti ini? Aku untung apa kalau aku tetap takwa? Aku untung apa kalau aku sabar? Aku untung apa? Untung, untung, untung, untung, untung. Itu baru namanya pedagang banget. Tapi kalau gagal fokus kayak tadi, kamu sombong, pulang. Ya sudah, enggak ada untung. Lo gue end gara-gara gagal fokus. Oke, jadi intinya itu tadi ya, salah satu yang harus kita hindari adalah memutuskan silaturahim karena ini termasuk dosa besar. Nomor 6, mengadu domba atau bergunjing. Ya. Teman ngomong apa penasaran aja. Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Ih, kepo terus, nanti bukan berhenti di kita, disambung lagi ke sana. Iya tahu. Akhirnya kemana-mana. Hati-hati. Ini yang menjauhkan kita dari kasih sayang Allah atau dari jodoh kita. Nomor 7, makanan haram tadi ya yang sudah saya bahas. Makanan haram ini penting. Makanya teman-teman, kemarin aku pernah kelaparan lagi jalan-jalan di PVJ, aduh yang ada label halalnya mana ya, akhirnya kelaparan karena rada susah ya memastikan, ngenet dulu, oh ini udah dapat label halal apa belum. Jadi jangan sepelekan makanan. Dari makanan yang kita telan akan tumbuh daging, akan tumbuh darah, akan tumbuh tulang. Ya, dengan fisik itu kita berdoa. Ketika kita berdoa dan daging yang tumbuh itu dari daging yang haram, apa mungkin doa kita dikabulkan? Pastikan bahwa daging kita tumbuh dari harta yang halal. Sehingga ketika kita naikkan tangan kita seperti ini, Allah malu kalau tidak diijabah. Jadi makanan yang haram ya, dosa ke 7 yang harus kita hindari. Yang ke 8, maaf, pelit. Ternyata pelit ini termasuk dosa yang menjauhkan kita dari kasih sayang Allah, menjauhkan kita dari jodoh kita. Belajar untuk membuka hati dan membuka tangan ya. Yang senang membuka tangannya kepada manusia, maka Allah senang juga ya menghamparkan kasih sayangnya kepadanya. Ya, irhamu mangfil ard. Jadi sayangilah yang di bumi, cintailah yang di bumi. Maka yang di langit akan menyayangi dan mencintaimu. Yang ke-9, melakukan maksiat. Maksiat secara umum ya. Yang ke-10, ghibah. Sama kurang lebih dengan tadi ya. Itu coba 10 ini, minimal 10 ini kita cek di dalam diri kita. Kalau masih ada, istighfar dan dikurangi. Kalau masih ada, dihapus. Insya Allah, Allah akan dekatkan kita kepada jodoh yang terbaik. Oke, jadi itu tips. Ini banyak ya, gak apa-apa ya. Yang pertama tadi kan takwanya hati. Yang kedua, jauhkan dari dosa. Yang ketiga, asik. Saatnya kita berdoa. Asik, teteh-teteh, teman-teman. Biasanya doa apa aja ya, minta jodohnya? Saya sudah berhenti berdoa meminta jodoh karena sudah ada. Jadi sudah pada, nah ini nih ada panduan. Ini ya, teman-teman ya, catet. Bismillah. Ya, ini doanya kalau bisa, nanti ini challenge lagi ya, coba. challenge ya. Nanti kalau teman-teman sudah ada yang ini, nanti ke depan, alhamdulillah saya seminggu setelah. Ya kan, kemarin challenge istighfar ternyata banyak. Yang ini coba. Penasaran juga aku mah. Doa yang terbaik di sepertiga malam terakhir, terutama malam Jumat. Jadi nanti malam Jumat bangun semua ya. Kalau gak bisa setiap hari, minimal malam Jumat. Kalau bisa setiap hari, di setiap sepertiga malam terakhir berdoa. Bismillah, aku bacakan bahasa Arabnya dulu, nanti artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uridu an atazawwaj. Ya Allah, sesungguhnya aku sudah ingin menikah. Siap nikah. Siap gak? Siap, insya Allah. Katakan itu ke Allah, jangan malu. Ya, jangan malu ke Allah. Ya Allah, aku sudah siap nikah. Faqaddir li minar rijali a'affahum faraja. Faqaddir li minar rijali a'affahum faraja Rabbi. Datangkan untukku lelaki yang paling menjaga kehormatannya. Berarti ini tipe kita pertama. Ya. Sudah kebayang tipe ini sebelumnya? Jangan-jangan tipe pertama ganteng, romantis, bawa bunga. Terus kalau ngomong say. Bebep. Itu mah itu cuma bunga-bunga, itu bukan, belum masuk ke tipe sebenarnya. Ya. Tuh ada yang apal tuh. Belum. Uridu an atazawwaja faqaddir li minar rijali a'affahum faraja. Ya. Mau dicatat nih. Kenapa? Pelan-pelan, oke. Insyaallah semoga Allah mudahkan semua. Nanti kalau perlu nanti diadain. Ini masal ya, keberkahan masal. ya Rob. Ikut seneng banget. Faqaddirli minar rijal a'affahum faraja. Datangkan untukku lelaki yang paling menjaga kehormatan. Ini tipe kita pertama yang harus diminta. Jangan datang kalau sekedar predator. Jangan datang kalau sekedar Peter Pan. Maaf ya, faktanya rata-rata lelaki itu fenomenanya masih seperti Peter Pan. Seperti apa Peter Pan? Dia enggak pernah mau tumbuh. Umurnya sudah 27 tahun, tapi kelakuannya masih kekanak-kanakan. Ya, kalau menginginkan sesuatu menggebu-gebu, habis itu bosen. Ini seperti anak-anak, anak-anak aku ya, kalau pengen sesuatu, oh, beliin, beliin, beliin, beliin. Kalau udah dibeliin, udah bosen. Makanya, tipe pertama yang paling menjaga kehormatan. Ya, jangan pas ada maunya menggebu-gebu, pas udah dapet, ya. Ya, yang paling iffah. Jadi kalau ada lelaki yang coba-coba menggoda via sosmed dan lain sebagainya, ya, abaikan. Kalau kamu niat, ya, tunjukkan iffahmu. Iffah itu kehormatanmu. Ya, atau kita belajar iffah bareng, yuk. Jadi jangan goda aku. Ada yang bilang, ya, bukalah dadaku, say, kalau kamu tidak percaya. Bilang aja, maaf bang, aku bukan tukang bakso tetelan. Ya kan, bakso tetelan ada tulang iga, jadi kita harus membongkar dada dia. Ah, gak penting banget. Ya, aku butuh yang aaf, yang paling menjaga kehormatan. Tipe pertama, apalagi? Wa ahfadhuhum li fi nafsi wa mali. Dan wa ahfadhuhum li fi nafsi wa mali. Dan lelaki yang paling bisa menjaga diriku dan hartaku. Paling bisa menjaga diriku dan hartaku. Jadi sang suami, sang imam tadi ya, mau dong kamu jadi imam aku ya. Sehingga kalau kamu jadi imam aku, kamu bisa menjaga agar aku lebih taat kepada Allah. Lelaki yang mengajak lebih dekat kepada Allah. Jodoh yang mengajak lebih mencintai agama Allah. Wa a'zamuhum barakatan. Lelaki yang mendatangkan berkah. Waqaddir li waladan thayyiban. Dan memang tujuan pernikahan itu memperoleh keturunan. Waqaddir li waladan thayyiban. Dan berikan untukku anak yang baik seperti Yahya, seperti Isa, seperti Maryam, seperti Muhammad kecil. Muhammad kecil dari kecil sudah keren. Banyak sekali kebaikan-kebaikan meskipun masih kecil. Waladan thayyiba, berikan anak yang baik. Taj'al lahu khuluqan salihan fi hayati wa fi mamati. Yang anak tersebut ya memiliki akhlak yang baik, baik semasa aku hidup maupun selepas aku meninggal. Allahumma zawwijni rajulan salihan. Allahumma zawwijni rajulan salihan taqirru bihi aini. Ya Allah, nikahkan aku dengan lelaki soleh yang menyejukkan hatiku. Bikin nyaman, bikin enak. Aku tuh kalau di samping kamu tuh serasa. Serasa apa, Temia? Serasa damai. Aku belum di surga, sudah serasa di surga. Taqirru aini, berdoa, minta sama Allah. Allah kasih, minta sama Allah. Taqirru aini, ya, menyenangkan jiwaku. Yang bikin aku tersenyum. Yang bikin aku maaf, meskipun sudah waktunya beruban, gak jadi beruban. Gara-gara gara-gara suaminya, ya, membuat dia bahagia. Jangan kebalik ya, belum waktunya beruban, sudah beruban. Sudah banyak berdatangan stres. Jadi mintalah yang menyejukkan jiwa, menyenangkan hati. Watuqarribu sebentar. Wataqirru bi ainah. Jadi aku sejuk bersamanya dan dia juga sejuk bersamaku. Dia juga nyaman. Dia juga bahagia bersamaku. Jadi kalau seperti itu berarti intinya kalau sesama sejuk padahal manusia itu banyak kekurangan ya. Berarti ketika melihat kekurangan, teruslah sejuk. Ya, harus. Kalau kita sudah sejuk hati kita, maka pasangan kita santai berada di samping kita. Tapi kalau kita kepanasan, suami juga kepanasan di samping kita. Oke. Apalagi nih ya, sebentar. Allahumma ya musakhir al-qawi lidh-dha'if wa musakhir asy-syayatin wal jin war rih li nabiyyina Sulaiman. Ya Allah, Engkau mampu menundukkan yang kuat untuk yang lemah. Engkau tundukkan syaitan, jin, dan angin untuk Nabi Sulaiman. Wa musakhirat thair wal hadid li nabiyyina Dawud. Engkau mampu menundukkan burung-burung dan melembutkan besi untuk Dawud. Kemudian intinya apa nih? Intinya faqaddirli. Kalau engkau mampu menundukkan ini dan itu, maka engkau mampu menundukkan satu lelaki yang baik untukku. Setan ditundukin, ya. Angin ditundukin. Ya, segala sesuatu ditundukin. Masa sih menundukkan satu lelaki saja? Satu, gak usah banyak-banyak ya. Satu lelaki, tundukkan dia Allah. Tundukkan. Yang baik, yang soleh, ya, yang penyayang, yang bertanggung jawab, yang wah, tundukan, minta itu kepada Allah. Ini sebenarnya panjang ya doanya, tapi nggak apa-apa. Gimana? Oke, nanti mau dicatetin, mau dikopiin, pada mau nggak? Pekan depan datang, nanti insya Allah dibagiin, ya. Ini benar-benar akan kita buat challenge. 3 bulan ke depan. Jangan kepanjangan atuh 3 bulan. Ya, siapa yang ini duluan lah nanti. Alhamdulillah. Nanti kenapa? Biar semangat dengan doa kita. Ternyata Allah itu musakhir. Ternyata Allah itu jago menundukkan. Ini enggak apa-apa, saya jelasin sebentar. Nih, Allahumma fir dambi. Yang paling penting, ya Allah, Engkau ampuni dulu dosaku. Kalau Engkau ampuni, maka kebaikan akan mendatangi. Ampuni dosaku hasin farji. Yang paling penting, ya Allah, bantu aku menjaga farji, menjaga kehormatan tadi ya. Tahir qalbi. Sucikan hatiku, bersihkan hatiku. Yang punya hati yang bersih, Allah akan jodohkan dengan yang berhati bersih juga. Allahumma rzuqni bizauj alladhi huwa khairun li. Ya Allah, berikan aku jodoh yang dia baik untukku. Huwa khairun li. Jadi aku ulangi lagi bahwa teman-teman menentukan tipe laki-laki ya. Aku maunya tipenya gini, harus tinggi, harus berkulit begini, harus begini. Berhenti. Berhenti menyusahkan diri sendiri. Yang penting tipeku ya Allah, dia itu baik untuk aku. Dia bisa asah, asih, asuh. Dia bisa mengasah kepribadian aku supaya lebih baik. Dia bisa asih, dia bisa mencintai aku. Dan bisa mengasuh, mengasuh itu mengayomi, ya. Jadi jangan sekedar physically ngelihat cowok Korea, kemudian kita jejeritan, aduh ya Robi, ini yang mana yang predator, mana yang, iya kan? Maaf ya. Bahkan perempuan berjilbab, kalau ada konser cowok-cowok. Saking bingungnya ditarik-tarik gini. Ya Robi, mana yang predator, mana yang jadi tahir, bersihkan jiwaku. Kendalikan diri. wa ana khairun lahu, dan aku baik untuknya. Fi dinina, untuk agama kami dan untuk dunia kami. Wa ma'ashina, dan kehidupan kami. Ajilah wa ajilah, baik masa yang dekat maupun masa yang jauh. Nih, yang paling penting ya. Allahumma zidni kurban ilaik, ya Rabbi, yang penting tambahkan kedekatanku padamu. Tambahkan kedekatanku padamu. Baik sendiri maupun bersama sang imam. Cici banget kalau sama sang imam ya. Kemudian ini ij'alni minas sabirin, jadikan aku orang-orang yang bersabar. Ya, karena kalau kita sabar Allah berikan yang sabar. Ij'alni minas syakirin, jadikan aku orang yang bersyukur. Kalau kita bersyukur, insyaallah jodoh kita jenis yang bersyukur. Ij'alni apa lagi? Nanti akan dicatatkan aja doa-doanya. Oke, kita baca di sini aja ya, di surat apa tadi? Al-Anbiya 89. Al-Anbiya surat keberapa? 21. Surat ke-21 ya. Sudah nemu Temi ya? Oke. 89. Oke, kita baca bersama dulu. Aku dulu yang baca, nanti teman-teman ikutin ya. Kita bacanya mulai dari 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca mulai dari 83 ya. Wa ayyuba inna da rabbahu anni massani yadur. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Ini doa orang yang terkena bala ujian besar atau yang sedang sakit banget. Ya. Wa ayyuba inna darabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin, anta arhamur rahimin, anta arhamur rahimin. Kita lanjutkan. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Wa dhikra lil 'abidin. Perhatikan, yang berdoa langsung Allah ijabah. Ini doanya Nabi Ayub dan langsung Allah ijabah. Fastajabna, langsung kami ijabah dan kami hilangkan keburukan atau bala yang menimpa. Balanya Allah hilangkan dan Allah ganti. Atainahu ahlahu, kami berikan keluarga-keluarga Nabi Ayub yang anak-anaknya yang banyak meninggal, Allah ganti dengan yang baru, persis wajahnya persis mirip. Ada beberapa putra Nabi Ayub yang meninggal ya. Kemudian Allah sembuhkan Nabi Ayub dan Allah berikan anak-anak yang baru. Ini doa. Kita lanjutkan. Wa Ismaila wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin. Wa Perhatikan Ismail, Idris, dan Dzulkifl, semuanya golongan orang bersabar. Kalau kita bersabar ya, kita akan bertemu dan digolongkan, dibangkitkan dengan para Nabi Ismail, Idris, dan Dzulkifl. Ya Rob, bangkitkan kami dengan golongan-golongan orang yang bersabar. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم menjelaskan ya di dalam sebuah hadis, والذي نفسي بيده. Ini apa ya والذي نفسي بيده؟ والذي نفسي بيده ini sebuah sumpah, jaminan. Walladzi nafsi biyadih ma da'a biha mu'min illa farajallahu anhu. Ya. Demi Allah yang aku berada di jiwaku berada di genggamannya. Siapapun yang berdoa dengan doa ini ya, niscaya Allah akan kabulkan di sini bahasanya farajallahu. Farajallahu itu Allah berikan jalan keluar. Ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa an. Baca dengan penuh keyakinan. Baca pakai hati seluruh jiwa. La ilaha illa an. Subhanak subhanak subhanaka inni kuntu minal zalimin. Inni kuntu minal zalimin. Ya Rabbi, semua kesusahan yang menimpaku adalah karena dosaku, ampuni aku. Ya Rabbi, semua kesulitan yang menimpaku adalah karena kelalaianku, ampuni aku. Siapapun yang membaca doa ini, jaminan dari Rasul, maka Allah berikan jalan keluarnya. Ada yang punya hajat apapun, hajat jodoh, mau hajat rezeki halal, mau hajat apapun ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ikutin aku. La ilaha illa anta. Ulang lagi. La ilaha illa anta. Sungguh tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanak, ikutin. Subhanak ya Rabb. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh-dhalimin, sedangkan aku maha banyak menzalimi diri sendiri. Engkau maha suci dari kekurangan ya Allah. Kami maha banyak kekurangan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin rabbi. Engkau maha sempurna sedangkan kami maha menzalimi diri sendiri. Oke, kita lanjutkan ya. Fastajabna lahu wa najaynahu minal gham. Ikutin. و وكذلك نوجي المؤمنين. Kenapa di sini fastajabna pakai fa? Kenapa bukan pakai wa? Ada bedanya fa dengan wa. Fa itu langsung diijabah. Maka langsung kami ijabah. Kalau Allah pakai wa dan nantilah aku ijabah. Ini tidak pakai wa, tapi pakai fa. Fa itu enggak pakai nanti. Langsung diijabah. Fastajabna. Wakadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami, style kami, gaya kami ya, selalu menolong orang-orang yang beriman. Nabi Yunus di tiga kegelapan. Kegelapan pertama di perut Hud, di perut ikan. Kegelapan kedua di lautan. Kegelapan ketiga di malam hari. Ya Allah, sungguh kami kenal suara ini. Sungguh kami enggak asing dengan suara ini. Di mana dia ya Allah? Para malaikat menyebutkan seperti itu. Ada doa yang menggetarkan arasy. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi dari ayat 83 sampai ini masih paket doa-doa para nabi. Kita lanjutkan ya. Wa Zakariya inna rabbahu rabbi la tadharni farda. Rabbi la tadharni farda. Ini puncaknya ya. Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian. Don't let me alone. I need someone yang bisa meneguhkan keimanan ya. La tadharni farda. Karena manusia itu fitrah kebutuhannya ya menemukan pasangan. Terk aja gandengan ya Rob. Ya Rob, kalau ngelihat truk baca doa ini. Ya Robbi, truk aja gandengan, masa aku enggak ada yang gandeng. Robbi la tadarni farda, jangan biarkan aku sendirian. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin, dan engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Nih langsung fastajabna, langsung kami ijabah. Jadi untuk doa jodoh dibanyakin Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin, tapi sebelumnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya, ya Allah, engkau berikan jodoh terbaik untuk orang-orang soleh. Ya, ya Allah, engkau berikan untuk Nabi Muhammad, untuk para nabi jodoh-jodoh terbaik. Kami juga ya, umat para nabimu, kami menginginkan jodoh yang baik. Oke, kayaknya kebanyakan aku ngomong ya. Maka waktunya terbatas. Eh, gimana Teh Mia? Mau dibuka ini sesi? Yuk, Mangga. Pakai ini Mangga. Ya teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah menyimak ya dari Umi. Masih kurang ya? Oh iya, masih kurang banget ya. Oke, sebelumnya ada yang mau bertanya? Kita buka tiga orang penanya dulu. Yang pertama, silakan. Siapa? Yang tinggi dong. Boleh yang sini dulu. Maju aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul dari Bandung. Umi Hanin, saya mau bertanya tata cara buat ta'aruf yang baik itu kayak gimana biar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang haram. Gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Mau ditampung dulu, Mi? Ah boleh, kalau langsung aja. Oh iya, yang mana lagi tadi yang mau bertanya? Ya, maju. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Umi, nama saya Nurianti Halimah. Gimana sih Umi, mau bertanya, gimana caranya ketika kita berharap sama seseorang laki-laki atau lawan jenis, Iwan, biar tidak menjadi syirik kepada Allah gitu. Karena Allah selalu cemburu ketika kita, harapan kita itu tidak langsung sama Allahnya gitu, malah sama si laki-laki tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi yang di belakang? Ya, boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saadah dari Bandung. Mau bertanya, Umi, kalau misalkan kita kan umur misalkan sudah cukup ya, cuman kan mungkin Allah belum memberikan jodoh kepada kita, karena mungkin kita harus lebih memperbaiki diri gitu kan, mendekatkan diri kepada Allah. Cuman kan orang tua, kadang-kadang orang tua kayak di sekitar rumah suka sama tetangga-tetangga menggebu-gebu untuk kita segera menikah. Nah, bagaimana cara memberi pengertian kepada orang tua, mungkin ini belum saatnya gitu. Terima kasih, assalamualaikum. Ya, terima kasih teman-teman, langsung aja dijawab sama Umi. Yang pertama tentang ta'aruf syar'i. Ini boleh gak Teh Mia di ini? Masih, Teh Mia masih ini ya? Oke, alhamdulillah. Ini boleh diumumin? Atau Teh Mia aja deh yang langsung iniin? Enggak, Teh Mia aja coba. Enggak. Ini alhamdulillah kita ketemu dengan pipanya. Insya Allah kita punya medianya, punya pipanya. Enggak, nanti dijelasin sama Teh Mia. Aduh, jadi saya yang jawab ya. Kalau ta'aruf syar'i, yang benar-benar syar'i adalah ketika kita benar-benar ngelibatin Allah pure di dalamnya. Itu aja sih jawaban intinya. Bagaimana tata cara pastinya bisa hubungi saya ke belakangnya. Tapi yang jelas sekarang gitu kan ya, banyak banget orang-orang yang pengen bertaaruf tapi tidak tahu syar'i itu seperti apa gitu kan ya. Jangan hanya ketika kita menggunakan nama ta'aruf itu kita sudah merasa kita sudah syar'i caranya gitu kan ya. Karena syar'i itu adalah dimulai dari kesucian niat kita dulu. Niat kita pertama karena apa? Lillah. Apabila niat kita beneran lillah gitu kan ya. Kemudian niat kita adalah mencari keberkahan kepada Allah dengan lewat pernikahan yang merupakan adalah ibadah gitu. Insya Allah akan dimudahkan gitu kan ya. Dan insya Allah kedepannya akan syar'i. Dan syar'i itu benar-benar dari niat kita yang bersih. Bersih dari segala sesuatu yang ada noda-nodanya. Noda itu misalnya ya, ketika udah ada keinginan, Teh kapan atuh teh ta'arufnya, kapan atuh nazarnya. Sorry, kamu sudah tidak syar'i ketika kamu sudah terburu-buru gitu kan. Sudah ada niat. Kemudian, teh tuh teh itu teh gimana ya teh, ternyata orangnya, aduh, ketika berbicara ternyata orangnya, berarti kamu juga sudah hilang gitu kesyariannya ketika ada noda-noda itu gitu. Jadi syar'i itu tata caranya banyak ya, dan itu bermacam-macam. Kalau bagi saya bermacam-macam, yang penting syar'i yang pertama adalah kita ketika hati kita benar-benar bersih dan benar-benar kita taruh lillah karena Allah. Itu sih. Silakan Umi ditambahkan. Pakar banget ya. Teh Mia boleh nomor teleponnya enggak? Beneran ini karena memang amal apa ya, amal yang baik ya. Kebetulan Teh Mia banyak banyak memproses teman-teman. Teh Mia nomor teleponnya berapa? Nanti kalau misalnya mau tebar-tebar pesona, maksudnya tebar CV, nanti bisa langsung ke Teh Mia. Semoga Allah mudahkan kehidupan Teh Mia dan Allah mudahkan perjodohan yang sedang berproses lewat Teh Mia. Nomornya berapa Teh Mia? Oke, nanti di belakang temui. Kalau perlu dipoto biar enggak lupa mukanya. Alhamdulillah. Benar-benar. Jadi diingetin banget sama Teh Mia ya. Masalah buru-buru tadi ya. Jadi ketika kita berdoa, kemudian Kata Rasul, sebenarnya banyak orang yang berdoa dan tidak dikabulkan gara-gara terburu-buru. Kemudian sang sahabat bertanya, ya Rasulullah, doa yang terburu-buru itu yang seperti apa? Biar aku gak kena jenis doa yang terburu-buru. Doa terburu-buru itu kamu doa dan kamu bilang, kok belum diijabah sih? Itu namanya doa yang buru-buru. Jadi santai, berdoa itu penuh harapan, penuh keyakinan, nah, nanti Allah yang akan berikan. Jadi jangan pernah mengatakan, aku mau udah doa panjang, udah lama bertahun-tahun tapi gak dikasih-kasih. Aku mau ini dulu lah, mau resign dari doa dulu lah. Resign berdoa, aku mah emang gue pikirin, ah gak mau mikir lagi. Ah, jangan begitu ya, khair, selalu berharap kasih sayang Allah. Oke, jadi intinya kalau ini ya model ta'aruf yang syar'i itu intinya enggak bikin drama di dalam ta'aruf. Enggak berdrama. Ngajak begini, ngajak begitu, jadi begini, jadi begitu, jadi banyak acara, jadi banyak drama. Jangan banyak drama dalam ta'aruf. Ya, ya enggak. Kalau iya nanti enggak usah banyak drama intinya, enggak usah banyak. Ngerti ya maksudnya banyak drama? Ntar belum apa-apa udah baper, ntar belum apa-apa udah belum sah, hati sudah terpaut. Ya Rabbi, hatiku sudah terpaut. Kalau sampai ini kelepas, sakitnya tuh di sini. Jadi enggak boleh ada drama. Bahkan sesudah di dalam rumah tangga aja enggak boleh ada drama, apalagi sebelum rumah tangga. Biasanya belum berumah tangga baru ta'aruf, wah dramanya udah panjang. Drama ini, drama itu, drama ini, drama itu. Gitu. Ada tambahan Teh Mia tentang ta'aruf? Ya paling yang paling penting itu tadi, dijaga hati, jaga mata, jaga telinga. Jangan sampai kita ngikutin hawa nafsu. Kalau dulu yang tadi ya, Umar bawa anaknya langsung, anak laki-lakinya ke rumah sang pedagang susu. Langsung saat itu juga, "Hei Umar," gitu. "Siapa? Anakku, wahai anakku, lihat tuh perempuan, gimana dia?" Yang perempuan kan malu-malu ya, dia tutup gini. "Kamu juga, lihat ke dia." Jadi lihat. Oke, sudah. Karena memang biasanya dengan saling memandang sebentar saja sudah cukup. Jadi enggak perlu detail. Aku harus ngobrol dulu sama dia, aku harus ngerti dulu karakter dia, aku harus ngerti dulu tipe-tipe dia gimana. Nah, itu drama. Dan semua drama sebelum pernikahan kurang bagus nanti ketika sudah dalam pernikahan. Oke. Okay. Aduh, waktunya. Yang kedua, oke. Okay. Misalnya sudah, ya Robi, aku maunya yang itu. Inisialnya A. Kalau enggak A, ogah. itu gimana? Yang terbaik menurut aku ya. Ya Rob, kalau A baik untukku, dekatkan. Ya. Kalau A itu ternyata kurang baik, ya Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi aku sudah kadung cinta sama dia, sudah kadung. Kalau kamu mendahulukan sudah kadung begitu, berarti kamu menomorduakan Allah. Kalau Allah sudah ngantri di nomor dua, kita nggak tahu nanti ngantri di rahmat Allah nomor berapa. Ngerti maksud aku ya? Ya Rab, pokoknya kalau A baik dekatkan, kalau A kurang baik maka ganti dengan yang lebih baik. Karena tentu saja Allah maha cemburu kalau kita terlalu fokus dengan seseorang ya. Maaf, bukti Allah cemburu kepada kita, Allah bikin kita kecewa. Kalau sudah kecewa, oh ternyata ini ada yang cemburu. Kalau kita nangis, sedih, kita kecewa, kita marah dan lain sebagainya gara-gara enggak cocok dengan sesuai keinginan kita ya, pasangan kita atau yang ta'arufan sama kita, berarti ini ternyata ada yang cemburu. Okelah Allah, kalau engkau cemburu, aku balik lagi ke engkau. Jangan sampai aku membuatmu cemburu lagi. Karena pasti ntar dibikin Allah. Kalau Allah sudah cemburu, Allah bikin kitanya healing treatmentnya Allah. Kalau Allah lagi cemburu berarti kita dibikin kecewa, itu pasti. Oke, okay. Ada tambahan? Oke, jadi intinya, oke, yang ketiga, oke, bagaimana dengan orang tua ya? Orang tua tuh ya Robby, pengumuman terus ke tetangga, pengumuman terus kemana-mana, aduh pusing deh. Sampai jadi hair. Komunikasi sih sebenarnya, tadi siapa yang tanya? Oke, komunikasi ke orang tua. Sebaik mungkin ya ucapan kita kepada orang tua. Khair lah ya ibu, ayah, semuanya baik. Nikah hari ini baik, nikah besok baik, 3 tahun ke depan juga baik. Tapi insya Allah aku janji aku gak bikin ibu khawatir. Kenapa? Karena aku memperbaiki diri. Jadi yakinkan si ibu, kalau teteh selalu memperbaiki diri, itu pasti jalannya mendekat ke jodoh. Aku jamin ibu, aku mendekat kepada jodoh. Jaminannya apa? Jaminannya aku selalu memperbaiki diri. Jadi ibu jangan khawatir tentang jodoh aku, ya. Pokoknya ibu lihat aku terus memperbaiki diri, maka aku akan Allah mudahkan jodohnya. Oke, gimana panitia? Aku ditinggalin sama panitia, dikasih waktunya. Oke, karena waktunya sudah, kenapa? Oh, mau doa jodoh aja, nggak request lagi doa jodoh. Ya oke, kita lanjutkan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم يا دليل الحائرين ويا رجاء القاصدين ويا كاشف الهم ويا فارج الغم اللهم زوج أخواتنا واغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Engkaulah petunjuk diri kami yang sedang bingung. Engkaulah muara diri kami yang selalu berharap. Ya Allah, Engkaulah yang mampu mengangkat semua ujian-ujian yang ada dalam kehidupan kami. Engkaulah yang mampu memberikan solusi, memberikan jalan keluar, memberikan kebaikan. Ya Rabbi, zawijna. Ya Rabbi, nikahkanlah saudari-saudari kami. Nikahkanlah mereka, ya Allah. Mudahkan jodoh mereka, ya Allah. Buat teman-teman, ya Allah, cukup dengan yang halal, ya Allah. Jangan sampai teman-teman merasakan yang haram, ya Allah. Cukupkan kami dan semua teman-teman dengan yang halal, ya Allah. Ya Karim, Engkau Maha Pemurah, Engkau tidak pernah bakhil. Ya Rabbal Arshil Majid, Engkau Penguasa Al-Arash, Engkau Penguasa Keagungan, ya Allah. Irhamna, sayangi kami dengan kasih sayangmu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azam alladhi idha salaka bihi ahadun najabta وإذا استغاثك به أحد أغثته وإذا استنصرك به أحد استنصرته أن تزوجا إخواتنا يا رب يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Engkaulah pemilik nama yang agung. Jika kami meminta dengan nama itu, Engkau pasti ijabah. Jika kami memohon pertolongan, Engkau tolong kami. Ya Rabbi, permintaan kami, mudahkanlah jodoh kami, Ya Allah. Berikan yang terbaik, Ya Allah. Berikan yang menyenangkan hati kami, Ya Allah. Yang menyejukkan jiwa kami, Ya Allah. Yang membawa kami ke surga, Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bidu'ai dhinnun yawma du'ain fi zulumatin thalath fastajabta lahu wa anshaytah la ilaha illa anta subhanak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, berikan rezeki kami suami-suami yang takut kepadamu, suami-suami yang taat kepadamu, suami-suami yang menyenangkan hati kami, ya Allah. Suami yang menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jagalah kehormatan kami. Ya Allah, taqabbal jami'a hasanatina, ya Allah, terimalah semua kebaikan kami. Ampuni dosa kami, ya Allah. Tunjukkan kepada kami jalan yang menyelamatkan diri kami, ya Allah. Ya mujibad du'a, ya mughithal mustaghithin, ya rahimad du'afa. Rabbi la tadarna fardan wa anta khairul warithin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.